আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাতুবু ইলাইহি ওয়া নাউযু বিহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini yaitu materi hadis al-manhaj yang berkenaan dengan perintah berjamaah, kami ambil dari kitab Asy-Syari'ah Al-Ajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Bakrin Muhammad ibn al-Husaini Al-Ajuri. Haddatsana Abdullah ibn al-Hasani Al-Hurani. Qala haddatsani Jaddi. قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال إن عبد الله بن مسعود قال في خطبته يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. Berkata al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Hasan Al-Khurani. Ia berkata, telah bercerita kepadaku kakekku. Ia berkata, telah berkata kepada kami Musa bin A'yun dari Ismail bin Abi Khalid, dari Mujalid bin Sa'id, dari Asy-Sya'bi, dari Thabit bin Qutbah. Ia berkata, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata dalam khutbahnya, wahai manusia, tetaplah kalian bersama ketaatan dan al-jamaah. Karena sesungguhnya ia adalah tali Allah Azza wa Jalla yang dia memerintahkan dengannya. Dan apapun yang kalian benci di dalam al-jamaah adalah lebih baik daripada apa-apa yang kalian cintai di dalam al-firqah, yakni perpecahan. Diambil dari kitab Asy-Syari'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini kita diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an agar tetap di atas ketaatan dan al-jamaah. Bahwasanya beliau mengatakan, karena sesungguhnya al-jamaah itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Dan beliau menyatakan, apapun yang kalian benci tapi di dalam al-jamaah adalah lebih baik daripada apa-apa yang kalian cintai di dalam al-firqah atau perpecahan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana para salafus saleh. Mereka sama dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi memerintahkan kepada kita al-jamaah. Dan para sahabat pun juga memerintahkan kepada kita agar berjamaah. agar tetap di atas ketaatan dan di atas al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, di mana al-jama'atu tutlaku ala ma wafaqal haqqa, bahwasanya al-jama'ah itu adalah dipergunakan pada apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, meskipun sendirian. Wa tutlaku al-jama'atu ala ma wafaqal haqqa. Artinya, bahwa al-jama'ah itu dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Kemudian, Ibnu Mas'ud berkata dalam perkataan yang selainnya, dalam suatu kesempatan beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah apa-apa yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendirian. Jadi berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, bahwa al-jama'ah itu tidak tergantung pada suatu waktu atau suatu keadaan, dan tidak ditentukan oleh jumlah. Tetapi al-jamaah di sini adalah kesesuaian yang sambung-menyambung di atas kebenaran. Mulai dari pertama, generasi pertamanya, sampai kepada hari kiamat nanti. Kebenaran yang saling mata rantai. Dari pendahulunya, yang pertama diturunkan pada yang kedua, dari yang kedua diturunkan pada yang ketiga, sampai kepada hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Di mana mereka saling sambung menyambung di dalam kebenaran. Sehingga keadaan ini disebut al-jama'ah. Bahkan meskipun sendirian, kita berada di suatu kampung sendirian, atau di suatu desa, atau di suatu gunung sendirian. Sementara amaliyah kita, i'tikadiyah kita, diniyah kita, benar-benar sambung, sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para pendahulu salafus soleh ini, maka sebenarnya meskipun kita sendirian, kita telah berjamaah bersama mereka, khususnya di dalam kebenaran. Kenapa demikian? Karena kesamaan dalam kebenaran di sini adalah sesuatu yang memungkinkan seandainya kita hidup sezaman dengan para sahabat, maka kita adalah di antara mereka. Sholat bersama mereka, ibadah bersama mereka, meyakini Allah bersama mereka, meyakini Nabi bersama mereka, meyakini Quran bersama mereka, menghidupkan sunnah bersama mereka, jihad bersama mereka. Nah, inilah al-jama'ah. Dan inilah al-jama'ah al-mahbubah yang sangat diingini, yang sangat disukai. Terlebih Nabi sampai mengatakan, satu yang selamat dari 73 golongan itu. Ketika ditanya, siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-jama'ah. Maka kita yang berpikir dengan sehat, dengan berpikir dengan kesadaran yang tinggi, dengan keilmiahan, bisa menangkap bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi, al-jama'ah dari 73 golongan yang ada itu, maka sudah barang tentu, bagaimana mungkin bahwa al-jama'ah itu didefinisikan dengan sekelompok orang tertentu, atau jumlah tertentu, atau di waktu tertentu. Tentu hal ini tidak tepat dan kurang ilmiah. Mengapa? Karena apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, perpecahan umat menjadi 73 golongan, ini tidak terbatas dengan waktu. Tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan keadaan. Bahkan kapanpun, di waktu kapanpun, dimanapun, yang namanya perpecahan itu terjadi. Maka kata Rasulullah, kembalilah kepada yang satu, yakni al-jamaah. Ini menunjukkan bahwa al-jamaah di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan jumlah orang atau waktu tertentu atau tempat tertentu. Melainkan mata rantai sebuah kebenaran yang waris mewarisi sejak dari generasi pertamanya, yakni Nabi, kemudian para sahabatnya, sampai kepada kita saat ini, sampai kepada orang-orang sesudah kita nanti, selama mereka tetap segaris dengan kebenaran ini, yang kebenaran itu sampai kepada pendahulu kita, yakni Salafus Soleh, para sahabat Ridwanullahi Alaihim, yang para sahabat ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meskipun sendirian, di tempat yang terpencil, di suatu perkampungan yang terpencil pun, atau mungkin di dalam gua yang terpencil pun, kita adalah al-jamaah. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-jamaah. Maka Nu'aim bin Hammad berkata dalam menanggapi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini, yakni idza fasadat al-jama'atu, apabila terjadi kerusakan pada al-jama'ah, fa'alaika, maka tetaplah kamu bima kanat alaihi al-jama'atu, di atas apa-apa yang berada di atasnya al-jama'ah, qabla an tafsida, sebelum terjadi kerusakan. Wa in kunta wahdaka, meskipun kamu sendirian, fa innaka anta al-jama'atu hina idzin, maka sungguhnya engkau telah menjadi al-jama'ah pada saat itu. Perkataan Hammad, Nu'aim bin Hammad ini dinukil atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi Ighatsatil Lafhan pada juz 1 halaman 70. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud Hammad ini? Yakni ketika terjadi kerusakan pada al-jamaah, maka kembalilah kamu kepada al-jamaah sebelum kerusakan. Maksudnya bahwa al-jamaah ini adalah kebenaran. Sebelum datang kepada kita, al-jamaah adalah sebuah kebenaran. Sebagaimana Islam, sebelum datang kepada kita, Islam adalah agama kebenaran. Kemudian Islam datang kepada kita, maka kita menerima Islam. Setelah kita menerima Islam, kemudian terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Yang satu memahami demikian, yang satu memahami begitu. Maka maksud daripada perkataan Nu'aim bin Hammad tadi, kalau digambarkan dengan Islam, ketika terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, kembalilah kamu kepada Islam sebelum berpecah. Kepada definisi aslinya Islam. Nah sekarang, kalau sudah dipahami, coba kita bawa pada al-jamaah. Al-jamaah adalah lambang kebenaran. Satu di antara 73 golongan. Maka kebenaran misalnya datang pada kita. Di daerah kita ini. Kemudian kita menerimanya. Setelah kita menerimanya, ternyata di antara kita yang al-jamaah ini terjadilah perpecahan, salah faham, sampai kemudian tahdir mentahdir, sampai kemudian tidak saling tegur sapa misalnya. Maka bukankah al-jamaah tetap kebenaran? Yang salah yang berpecah? Nah, karena itulah kata Hammad bin Nu'aim, kembali saja kamu kepada al-jamaah sebelum terjadinya perpecahan. Maka saya pribadi pernah ditanya ketika ada kajian para ahwat, ya, anak-anak mahasiswi berkumpul di rumah kami. Pertanyaannya, Ustaz, salaf, mereka menyebut kata salaf, atau dalam kata lain al-jamaah. Ada salaf atau al-jamaah Surabaya, ada al-jamaah Jogja, ada al-jamaah Gresik, ada al-jamaah Malang. Terkadang terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman. Maka pertanyaannya, siapa yang paling benar? Maka saya menjawab, saat itu kebetulan ada kitab di perpustakaan. Saya katakan, kalau kita orientasi kita kepada orang, maka salaf atau al-jamaah Surabaya manusia biasa. Al-jamaah Gresik manusia biasa. Al-jamaah Jogja manusia biasa. Al-jamaah Malang manusia biasa. Selama manusia biasa, mereka bisa melakukan kesalahan kapanpun. Maka kemudian mereka saya perintahkan untuk melihat kitab yang ada dalam perpustakaan itu. Lihatlah kitab ini, saya katakan. Maka saya katakan pada mereka, kembalilah kepada kitab ini. Disinilah ada al-jamaah yang benar itu. Inilah barangkali yang dimaksud oleh wallahu ta'ala alam yang dimaksud oleh Nu'aim bin Hammad. Yakni tetap prinsip kita bahwa al-jamaah itu adalah kebenaran. Kalaupun terjadi masalah di antara jamaah, bukan berarti kemudian kita menarik diri. Kenapa jamaah seperti ini? Kalau begitu, saya kembali lagi kepada semula. Akhirnya kembali lagi kepada adat, kembali lagi kepada ritual-ritual yang tidak ada sunnahnya. Ini adalah masalah. Ini suatu kesalahan. Ya, contoh mudahlah, Islam ini kebenaran. Kemudian Islam datang kepada kita para jamaah. Setelah kita menerima Islam, lah kaum muslimin terjadi perpecahan. Apakah lantas kita mengatakan, ternyata orang-orang Islam itu berpecah. Kalau begitu saya tak kembali kepada agama semula. Itu kan merupakan kesalahan. Dan tidak benar itu. Nah, berarti maksud dari perkataan Nu'aim bin Hammad ini, berpegang teguhlah. Kuatkanlah di atas al-jama'ah. Kemudian, pada khutbah Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, dinyatakan bahwa al-jama'ah itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, dan apapun yang kalian benci di dalam al-jama'ah adalah lebih baik daripada apa yang kalian cintai di dalam al-firqah atau perpecahan. Apa maksudnya para jamaah? Suatu ketika mungkin ketika kita mengimani al-jamaah, sesama kita terjadi gap, terjadi kesalahpahaman, sampai kita jemu, sampai kita tidak betah, tidak kerasan bersama di antara al-jamaah. Maka kata Ibnu Mas'ud, atau makna dari perkataan Ibnu Mas'ud, itu masih lebih baik kamu bertahan di dalamnya. Meskipun terjadi gesekan, meskipun antar jamaah mungkin ada kesalahpahaman, tetap saja kamu bertahan di dalamnya. Karena itu lebih baik daripada kemudian kamu saling mencintai, tapi kamu berada dalam al-firqah. Ya, kita misalnya kita berada dalam al-firqah. Dalam al-firqah itu dalam kelompok pengikut hawa nafsu. Kelompok ini, kelompok itu, golongan ini, golongan itu, organisasi ini, organisasi itu. Ternyata kita berada dalam organisasi atau jamaah, atau jamaah tertentu, atau firqah tertentu, atau partai tertentu. Kita di sana saling berpengertian, kemudian bersatu, saling bantu-membantu, hidupnya tenang. Karena hidupnya saling bersama, misalnya kebersamaan hidup di sana, kemudian suasana bersatu itu terasa sekali misalnya. Tapi dalam al-firqah, jelas-jelas kita keluar dari al-jamaah. Maka kata Ibnu Mas'ud, masih lebih baik kamu tetap bertahan di atas al-jamaah, meskipun di sana ada yang kamu benci. Ya. Perumpamannya sama dengan ketika kita di dalam Islam. Ternyata kita mendapati ketidakpuasan di dalam Islam. Dulu ketika kita masih Nasrani misalnya. Di sana ada Masya Allah ya damai. Santunan ini, santunan itu. Gak kekurangan misalnya. Apakah kemudian setelah kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati, lantas kembali lagi kepada agama semula? Kepada agama kafir? Tentu tidak benar. Yang benar adalah tetap bertahan, tetap teguh hati di atas Islam, di atas al-jamaah, meskipun terjadi banyak hal di dalamnya, karena ketahuilah itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Para jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hadis al-manhaj ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga dengan membacakan hadis ini akan lebih mempererat persaudaraan kita di dalam al-jamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.